Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah serta nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis yang semoga majelis kita ini termasuk dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju ke surga. Berarti ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba melangkahkan kakinya untuk menuju ke salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang di sana dipelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dipelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah melangkahkan kakinya menuju kepada sebab-sebab yang akan memudahkan dia jalan menuju ke surga. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullahu taala menasihatkan kepada setiap orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilm merupakan ibadah yang tentunya ibadah tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keikhlasan. Dan menuntut ilmu termasuk salah satu ibadah yang agung terutama di zaman ini ma'asyiral muslimin. Ketika kebanyakan saudara-saudara kita sendiri kaum muslimin berpaling darinya, tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi mereka dan lupa dengan satu perkara besar ini yang pada hakikatnya perkara ini merupakan tolak ukur kebaikan seorang hamba. Bagaimana yang demikian itu? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya. Lihat hadis ini ma'asyiral muslimin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Oleh karena itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula para imam yang lain menyatakan bahwasanya dipahami dari hadis yang mulia ini bahwasanya seseorang yang tidak paham sama sekali terhadap ilmu agama, tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang terlarang, maka sungguh dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Sehingga orang yang seperti ini sungguh merugi. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan darinya. Berarti orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa padanya hanyalah kejelekan. Oleh karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini, sehingga hati kita tergerak, hati kita menjadi ringan untuk bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mempelajari qaul Allah dan qaul Rasul, mempelajari firman Allah dan mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis yang lalu telah kita bahas mengenai permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang makna syahadah Muhammadur Rasulullah. Makna persaksian seorang muslim bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula telah mengetahui bahwasanya persaksian ini mempunyai konsekuensi dan mempunyai hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara. Insyaallah yang masih teringat dengan pelajaran yang lalu akan mengetahui makna dari perkataan ini, yaitu bahwasanya persaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah terkandung padanya harus taat kepada apa-apa yang beliau perintahkan, dan harus membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang, serta tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang perkara yang akan mengantarkan seorang hamba untuk bisa merealisasikan dirinya sebagai seorang muslim yang sejati, sehingga dengannya dia bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Karena kita yakin ma'asyiral muslimin bahwasanya tidak ada hal yang bisa mendatangkan keselamatan kecuali Islam. Ini harus kita yakini. Tidak ada satu hal pun yang bisa menyebabkan kita selamat kelak di akhirat, demikian pula ketika di dunia ini, kecuali keislaman. Siapa saja yang keluar dari keislaman ini, maka dia adalah orang yang celaka dan sangat merugi. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang hal ini dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama ini. Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan keadaan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan sungguh kerugian di akhirat adalah kerugian yang sangat menyedihkan. Kerugian yang tidak akan bisa ditebus lagi. Kerugian yang seorang hamba tidak akan mungkin bisa untuk mencari pengganti. Dan inilah hakikat kerugian yang sejati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita semua, "Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim." Sungguhnya orang-orang yang merugi itu, berarti ini kita harus betul-betul memperhatikan siapa sebenarnya orang-orang yang merugi itu. Karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan hal ini kepada umatnya. Sungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Merugikan diri sendiri dan keluarganya. Kapan? Apakah di dunia atau di mana? Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam ayat, dalam kelanjutan ayat ini mengatakan yaumal qiyamah, yaitu di negeri akhirat. Jadi kerugian yang hakiki adalah kerugian seseorang yang menimpa diri dan keluarganya di negeri akhirat, ma'asyiral muslimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, inilah hakikat kerugian, yaitu kerugian seseorang yang menimpa dirinya dan keluarganya di negeri akhirat. Karena memang kerugian di negeri akhirat tidak bisa ditebus lagi. Betapapun besar kerugian yang didapatkan oleh seseorang ketika di dunia, mungkin suatu saat dia bisa menebusnya, bisa menutupnya. Akan tapi apabila kerugian tersebut menimpa di negeri akhirat, maka bagaimana bisa dia menebusnya? Bahkan walaupun dia berangan-angan bisa menembus dengan semua apa yang dia miliki, bahkan seandainya bumi dan langit ini diberikan untuknya untuk menembus semua itu, tidak akan mungkin bisa ditebusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali dalam akhir ayat, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ala, ketahuilah, agar kita betul-betul mencamkan dan merenungkan, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Berarti dengan keislaman seorang hamba bisa keluar dari kerugian tersebut. Akan tapi butuh di sana seorang mempunyai pegangan dalam berjalan di atas Islam ini. Karena seorang hamba ketika telah mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam, ma'asyiral muslimin, butuh hidayah lagi untuk bisa berjalan di atas keislaman itu. Sehingga dalam istilah para ulama, bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayah ilas sirat wa hidayah fis sirat. Hidayah untuk bisa masuk ke jalan yang lurus, yaitu Islam, dan hidayah ketika dia telah berada di jalan yang lurus agar bisa berjalan terus dalam kelurusan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita dalam salat-salat kita agar tidak lepas salat kita dari permintaan hidayah, yaitu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Karena jangan sampai seorang menyangka bahwasanya ketika dia telah mengenal Islam dan mengenal jalan yang baik, kemudian selesai perkara. Tidak. Karena dalam menjalani kebaikan tersebut, dalam menjalani Islam ini, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tidak berbalik dan tidak berbelok-belok, akan tapi dia berjalan lurus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan jalan untuk bisa mendapatkannya adalah dengan mengikuti dua sumber utama yang akan mendatangkan keselamatan, yaitu tidak lain adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan dua perkara ini, karena memang keduanya merupakan sumber hidayah. Bahkan Al-Qur'an setelah dibuka dengan surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat bahwasanya kitab ini adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya, semuanya benar. Tidak boleh seorang muslim pun ada keraguan pada dirinya bahwasanya di sana, yakni dalam Al-Qur'an, ada sesuatu yang batil. Ini harus ditepis dan dihilangkan sejauh dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sama sekali. Hudallil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk, maka siapa saja yang menginginkan petunjuk harus mengambilnya dan berpegang teguh dengannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah. Hablullah, para ulama ahli tafsir, banyak sekali perkataan-perkataan mereka ketika menafsirkan hal ini. Dan semuanya itu ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, tidaklah saling bertentangan satu sama lain, dan semuanya kembali kepada satu perkara pokok, yaitu bahwasanya hablullah, tali agama Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'an, yang kita wajib untuk berpegang teguh dengannya dan tidak berpecah belah. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seorang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, secara tidak langsung juga terkandung di dalamnya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dari sisi mana? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian rasul itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Di sini perintah kepada kita semua yang termaktub dalam Al-Qur'an, agar kita mengambil semua apa-apa yang datang dari Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Berarti perintah untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah jalan yang akan menyelamatkan seorang muslim. Apabila dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadis yang datang dari Ibnu Abbas, demikian pula dari Abi Hurairah dengan sanad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Inni taraktu fikum sakolain, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada." Sungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat, dua perkara yang berat, yang butuh seorang memanggulnya dan memegang dengan erat agar tidak terlepas darinya. Yang apabila kalian itu berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku. Di sini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jalan yang bisa menyelamatkan seorang dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam kesesatan-kesesatan, adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah mengatakan, "Lam tadillu ba'di abada." Selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Tapi syaratnya apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sesuai dengan kekokohan dia dalam memegang Al-Qur'an serta As-Sunnah, maka semakin kokoh pula dia berada di atas kebenaran. Dan sesuai dengan kadar kuatnya dia berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kuat pula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Akan tapi, apabila seorang muslim memegangnya dengan ragu-ragu, terkadang menerima sebagian dan meninggalkan sebagian, maka sesuai dengan kadar itu pula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan sesuai dengan itu pula kesehatan yang mungkin bisa masuk kepadanya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku kaum muslimin, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua mempunyai tekad untuk menerima apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Demikian pula menerima apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dari kalangan ahlul kitab, yang mereka yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din, beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian. Akan tapi hendaknya kita semua menerima semua yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, karena dengan inilah seseorang akan bisa mendapatkan keselamatan. Siapa saja yang berpaling dari dua hal ini, maka sungguh dia akan mendapatkan kecelakaan dan akan mendapatkan kehinaan, serta di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala akan butakan dia sebagaimana dia telah membutakan dirinya ketika di dunia dari melihat kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yatiyannakum minni huda fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang dariku petunjuk, maka sungguh hal tersebut tidak akan menyesatkan, tidak pula akan menyengsarakan. Dan orang yang berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah tersebut tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kelanjutan ayat atau pada ayat berikutnya, mereka-mereka yang berpaling dari petunjuk tersebut bagaimana keadaannya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tumsa. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya makna al-dzikr pada ayat ini adalah Al-Qur'an. Berarti barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka, kehidupan sempit ketika di dunia, sempit hatinya. Walaupun mungkin dia diberi dunia yang melimpah ruah, diberi harta benda yang melimpah, diberi kekayaan yang banyak, akan tapi apabila dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini, maka yakin, dan kita yakin bahwasanya orang seperti ini akan mendapatkan kesempitan hidup. Lihat bagaimana orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini. Sungguh mereka sebenarnya mencari bagaimana hal-hal yang bisa menenangkan hati mereka, bisa menghibur hati mereka. Akhirnya mereka pun berusaha untuk membebaskan semua apa-apa yang mereka inginkan, mereka turuti, akan tapi hal itu tetap tidak akan bisa memberikan ketenangan hidup. Karena memang ketenangan hidup yang hakiki adalah dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita. Ini telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan tentunya berpaling pula dari As-Sunnah, maka di dunia ini akan diberi kehidupan yang sempit. Dan sebagian para ulama juga menafsirkan bahwasanya ma'isyatan dongka di antara maknanya adalah kehidupan yang sempit di alam kubur. Di alam kubur dia akan merasa kesempitan karena dia berpaling selama hidupnya dari Al-Qur'an. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan lebih dahsyat dari itu dan lebih menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa Allah bangkitkan buta? Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya sebagaimana dengan perbuatannya ketika di dunia. Yang hal ini dalam istilah para ulama disebut dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan jenis amal yang dia lakukan. Karena semasa hidup di dunia dia membutakan dirinya dari mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka di akhirat dihukum dengan dibutakan hati, dibutakan dia, tidak melihat. Oleh karena itulah dalam kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan keheranan orang ini dan protes dari orang yang berpaling dari petunjuk Allah ini. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku semasa hidup di dunia ini bisa melihat. Bisa melihat dengan matanya. Kan tapi mata yang Allah berikan tersebut tidak dia gunakan untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah, untuk membaca hal-hal yang bisa mendatangkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah balasanku. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tapi kamu malah meninggalkannya, membutakan diri darinya, tidak peduli terhadapnya. Datang petunjuk-petunjuk Allah, tapi dia malah memalingkan dirinya dari menerima petunjuk tersebut. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka demikian pula pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, di mana seorang hamba di situ sangat butuh dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat tidak ada lagi kekuasaan sedikit pun seorang hamba. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa secara mutlak. Mungkin semasa di dunia manusia-manusia ini menganggap bahwasanya dia mempunyai kekuasaan, bisa berbuat semampunya, bisa berbuat semaunya sesuai dengan kehendak dan hasrat dirinya. Walaupun pada hakikatnya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Akan tapi di negeri akhirat betul-betul Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelemahan hamba ini. Betul-betul tunjukkan. Tidak ada kemampuan sama sekali kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang hamba keadaannya apabila ditinggalkan oleh Allah? Tidak diberi pertolongan, tidak diberi kasih sayang. Tentunya ini orang yang sangat sengsara. Dan kesengsaraan tersebut tidak lain dikarenakan dia meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah siapa saja yang menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an serta As-Sunnah. Dan di sini ada pertanyaan yang butuh kita semua untuk menjawabnya, yaitu tidak lain telah kita ketahui bahwasanya hampir dari setiap kaum muslimin mengaku mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada satupun dari seorang muslim yang mempunyai akal sehat, yang hatinya masih bersih dan fitrahnya belum terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. dia akan mengaku bahwasanya jalan selamat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali golongan-golongan ingkar sunnah, yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW dan menyatakan cukup bagi kita Al-Quran. Mereka ini di luar pembahasan kita karena telah jelas keadaan mereka yang menyimpang dari fitrah manusia, menyimpang dari jalan yang lurus, dan para ulama telah sepakat tentang kesesatan mereka. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah kaum muslimin yang masih lurus sesuai dengan fitrah akan mengaku bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah lah yang bisa mendatangkan keselamatan. Akan tapi ternyata dari sekian banyak kaum muslimin yang mengaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata masing-masing berbeda-beda dalam memahaminya. Datang hadis berbeda memahaminya, datang ayat berbeda memahaminya. Lalu mana yang menjadi tolak ukur dalam pemahaman? Mana yang menjadi timbangan bahwasanya dia telah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar? Ini poin ketiga yang hendaknya kita memberikan perhatian yang lebih setelah kita menerima bahwasanya Al-Quran serta As-Sunnah adalah sumber keselamatan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemahaman siapa kita memahami dua sumber keselamatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, yaitu dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih jalan Rasul setelah jelas padanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, balasannya apa? Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan di negeri akhirat akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Yang menjadi titik sorot dalam ayat ini adalah lafaz wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa yang dimaksud ini? Yaitu tidak lain adalah jalan para sahabat ridwanullah alaihim dan jalan generasi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka itu adalah umat yang terbaik. Yaitu tidak lain tiga generasi awal umat ini yang mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keselamatan jalan yang mereka tempuh, tentang keselamatan pemahaman mereka jauh dari berbagai macam kotoran-kotoran dan kebid'ahan-kebid'ahan. Rasulullah telah bersabda tentang hal ini, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in tabi'in. Maka siapa saja yang ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman tiga generasi ini. Siapa saja yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang muncul dari dirinya sendiri dan belum ada contohnya sama sekali dari pemahaman tiga generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah, maka sungguh dia telah memahaminya dengan keliru. Karena tidak ada hal yang ada dalam agama ini yang generasi awal terluputkan darinya. Ini harus kita yakini. Generasi awal yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW, mereka lah generasi terbaik, generasi yang paling paham tentang Al-Quran karena Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi dan mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi. Generasi yang paling paham dengan As-Sunnah karena mereka melihat langsung pengamalan Rasulullah SAW terhadap sunnah tersebut. Sehingga sungguh, kalau seorang mengikutkan pemahamannya dengan pemahaman generasi ini, maka dia akan selamat. Penalaran yang sehat, namanya mata air, hadirin wal hadirat, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mata air, ketika air tersebut dekat dengan mata air tersebut, itu adalah air yang paling jernih. Akan tapi semakin jauh dari mata air tadi, telah melewati sungai-sungai, telah melewati alur yang di sana manusia membuang kotoran, membuang sampah-sampah, tentunya akan banyak kotoran-kotoran. Oleh karena itulah seorang yang ingin meminum jernihnya air dan mendapatkan jernihnya sunnah, mendapatkan petunjuk yang jernih, belum banyak kotoran-kotoran yang masuk badannya, maka hendaknya mengambil kepada sumber mata airnya, yaitu dengan mengambil pemahaman para sahabat, kemudian pemahaman para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Dengan tiga hal ini, yaitu mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah dengan pemahaman tiga generasi yang terbaik pada umat ini, maka seorang hamba akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, yang tentunya ini adalah yang kita harapkan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Nas'alullah at-taufik lima yuhibbuhu wa yardahu.